Baik ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat wa rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali bacaan kita kitab Kunuzus Sirah, Sirah Nabawiyah. Setelah sebelumnya pada pertemuan yang lalu kita menyimak dan kita telah mengetahui cikal bakal atau asal muasal kesyirikan di kota Mekah, sebab terjadi perubahan terhadap agama Nabi Ibrahim pada kaum musyrikin Mekah. Siapa yang pertama kali memasukkan kesyirikan ke kota Mekah, dan juga siapa yang berkuasa menangani Masjidil Haram sebelum bangsa Quraisy, dan apa sebab Quraisy menguasai Masjid Nabawi, dan kapan Quraisy mulai menguasainya setelah sebelumnya dikuasai oleh Al-Khuza'ah. Maka telah kita simak pada pertemuan yang lalu. Baik, berikut ini kata Syekh ingin menerangkan kepada kita betapa jahilnya kaum musyrikin zaman dahulu. Kata beliau, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, idza sarraka an ta'lama jahlan 'araf faqra ma fawqa 30 wa 100 min suratil an'am, qala ta'ala qad khasira alladhina qatalu awladahum safahan bighairi 'ilm وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyatakan, apabila engkau ingin tahu kebodohan orang Arab, menunjukkan mereka adalah orang-orang yang dungu dan tidak sehat akalnya, silakan kamu baca surat Al-An'am mulai dari ayat 130 hingga ke atas. Di sana Allah jelaskan betapa dungu dan betapa bodohnya kaum musyrikin Arab di masa itu. Kalau antum buka surat Al-An'am mulai dari di atas mulai dari ayat di atas 130. Di sana Allah terangkan mereka membunuh anak-anak mereka sendiri. Ya, kalau yang lahir adalah anak perempuan, mereka lakukan itu ya sebagai persembahan mereka kepada ilah-ilah mereka. Ya, kalau mereka tidak membunuhnya, maka mereka akan menghidupkan anak membiarkan anak wanita tersebut hidup dalam keadaan hina dan rendah. Ya, juga di dalam ayat-ayat tersebut Allah terangkan mereka menjadikan sebagian onta haram untuk sebagian kaum wanita, sebagian yang lainnya haram untuk semuanya, sebagian onta tidak boleh ditunggangi lagi, tidak boleh dimakan lagi karena khurafat-khurafat yang ada pada mereka terkait onta-onta tersebut. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, "Min dhalika kama kanu ibtada'uhu min asyara'il batilatil fasidah allati dhannuha kabiruhum. Amr bin Luhi qabbahahu Allah maslahatan wa rahmatan bid-dawab wal baha'im wa huwa kadhibun muftarin 'afi dhalik." وما هذا الجهل والضلال اتبع هؤلاء الجهلة الطغام. Kata Imam Ibn Kathir, di antara kebodohan orang Arab adalah kebid'ahan yang mereka lakukan, bid'ah yang mereka ciptakan, syariat yang batil lagi rusak, bid'ah yang tokoh mereka yaitu Amr bin Luhay qabbahahu Allah, semoga Allah mengutuknya, menyangka bahwa perbuatan yang ia lakukan tersebut, kebid'ahan yang ia lakukan tersebut, sebuah bid'ah yang maslahat dan bentuk kasih sayang kepada hewan ternak. Wa huwa kadhibun muftarin fi dhalik. Padahal dia seorang yang telah dusta ya, dalam hal itu. Dia mengharamkan sebagian unta untuk dimakan, untuk ditunggangi ya, dan disembahkan ya, untuk berhala selain Allah Jalla wa'ala. Sayangnya, dengan kebodohan dan kesesatan Amr bin Luhay yang jelas dan terang serta gamblang tersebut, ada saja yang mengikutinya dari kalangan orang-orang yang bodoh. Ya, itulah yang namanya kesesatan jamaah. Ini menerangkan kepada kita mahalnya hidayah. Mahalnya hidayah. Ada orang-orang Masya Allah ya, ketika sekolah akademik, orang-orang yang cerdas. Ya, yeah. Ada cerita dua orang kawan ya, yeah, sekolah di luar negeri, masuk universitas yang ma'ruf insyaallah di sisi antum. yang terkenal di Eropa, tidak perlu anda sebutkan. Mereka berdua orang yang sangat cerdas, dan satunya lebih cerdas lagi, menjadi referensi rujukan kawan-kawannya ketika kuliah di sana. Kemudian mereka mulai dekat dengan agama. Yang satunya mengenal sunnah, mengikuti dakwah sunnah. Yang satu lagi ke golongan ya senang ya dengan ibadah di kuburan, doa di kuburan, salawatan di kuburan, ya senang dengan perbuatan-perbuatan bid'ah, ya dan ghulu terhadap orang-orang yang dikatakan sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ketika dulu mereka kuliah, yang ngambil jalur yang sekarang ini lebih suka kepada dakwah yang di dalamnya penuh syirik dan bid'ah adalah orang yang cerdas. Suatu saat kawannya yang sudah mengenal sunnah ini mengetek dia di suatu media sosial. Dijawab, kamu gak usah tag saya, pemahaman kita sudah berbeda. Maka ia pun menyatakan, dengan itu aku menjadi sadar bahwa hidayah itu memang mahal, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Karena dia jauh lebih cerdas dariku, bahkan menjadi rujukan teman-teman ketika kuliah. Hidayah itu mahal, jemaah. Hidayah itu mahal. Hendaknya kita selalu memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar dikokohkan di atas tauhid ini. Betapa banyak orang yang jatuh ke dalam syirik yang kita lihat sebagian mereka itu profesor, jemaah. Hah? Profesor. Nih, lihat bentuk kepalanya aja udah menunjukkan IQ-nya tinggi. Biasanya orang kalau bentuk kepalanya seksi depan kan, katanya kepala orang cerdas ya. Banyak yang jatuh ke dalam syirik. Subhanallah. Ini menerangkan kepada kita mahalnya hidayah. Kata Imam Al-Kathir, kesesatan dan kebodohan yang dibawa oleh Amr bin Luhai ini cukup jelas dan gampang, tapi tetap ada yang mengikutinya dari kalangan orang-orang yang bodoh, yang tagham. Qala Allah tabaraka ta'ala, ma ja'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Di antara bid'ah yang mereka cetuskan adalah menciptakan bahirah. Satu, antum hafal dulu ya, setelah itu nanti akan diterangkan oleh syekh apa itu bahirah. Yang kedua, sa'ibah. Yang ketiga, wasilah. Yang keempat, ham. Mereka cetuskan empat bid'ah ini terkait hewan ternak, terkait unta atau hewan ternak. Bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham. Maka Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-103, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham. Sungguh Allah tidak pernah menjadikan hewan-hewan ternak tersebut sebagai hewan yang bahirah, sa'ibah, wasilah, dan ham, seperti yang dilakukan atau diyakini oleh orang-orang kafir, musyrik, jahiliyah. Apa itu bahirah? Bahirah itu kata Syekh, salah satu penafsiran dari ulama tafsir, hiya allati kanu yabharuna udhunaha aw yashuqunaha wa yaj'aluna labanaha lit-tawaghit wa yamna'una an-nasa minha, adalah hewan yang mereka potong telinganya, ya, mereka belah telinganya, kemudian mereka persembahkan susu darinya untuk berhala-berhala tagut-tagut yang mereka ibadahi selain Allah, dan mereka melarang manusia mengambil susu dari hewan ternak tersebut. Nah, ya dari unta tersebut. Nah, ini arti bahirah. Nah. Adapun sa'ibah, fahiyal ba'ir yusayyaf fala yuhbas an ra'in wala ma'in wala yarkabuhu ahadun wa yakunil ahilah, yaitu seekor unta yang mereka lepaskan dan mereka bebaskan, tidak dikembalai, tidak diberikan minuman, ya, tidak boleh ditunggangi oleh siapapun, dan dipersembahkan untuk sesembahan mereka, berhala-berhala mereka. Ini sa'ibah. Ya, semana dengan ini, ya, hampir mirip dengan ini, sebagian orang berkeyakinan ini ayam, ya, khusus untuk disembelih di kuburan wali fulan, jangan dimakan. Begitu dia datang, ayamnya sudah hilang, rupanya diambil oleh anaknya, dijual, marah-marah orang tuanya. karena itu ayam, ayam yang sudah dipersiapkan untuk ritual kesyirikan atau bid'ah. Itu benih-benih dari, benihnya sudah ada di masa jahiliyah atau lebih besar dari itu. Adapun wasilah, fahiya an-naqah idza waladat untha ba'da untha fa in waladat dzakaran fahiya lil alihah, adalah unta betina yang telah melahirkan anak. Kalau anak manusia, kalau untuk hewan apa? Akhi Basrum, hah? Johan, akhi Johan, barakallahu fik. Barakallahu, sama aja Ustaz, kayaknya anak juga. Anak juga ya. Tergantung anak apa itu Ustaz. Baik ya. Apabila unta betina tersebut melahirkan anak betina selama dua kali berturut-turut, maka apabila setelah dua anak betina tersebut lahir, dia melahirkan anak yang jantan, maka onta betina tersebut mereka keramatkan untuk berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah. Ini bid'ah yang ketiga, yang juga merupakan syirik. Yang keempat, ham. Yang Allah katakan, wala ham. Allah tidak pernah menjadikan ham dalam syariatnya. فَهُوَ الْفَحْلُ إِذَا أَنْتَجَ مِنْ ظَهْرِهِ عَشَرَةَ تُرِكَ فَلَا يُرْكَبْ وَلَا يُمْنَعْ مِنْ رَعِي, yaitu unta jantan yang apabila telah lahir ya, disebabkan ia dari punggungnya 10 ekor anak, maka setelah itu dia akan ditinggalkan, dibiarkan begitu saja, tidak boleh ditunggangi. Wala yumna min ra'in, ya, apa saja yang dia makan ya, tidak boleh dilarang, tidak boleh ditahan. Ini diantara bid'ah yang syirik seputar unta atau hewan ternak yang dilakukan oleh kaum jahiliyah ya, dan telah dicetus oleh Amr bin Luhai dan ikuti oleh kaumnya ya, dengan alasan budaya yang ditinggalkan oleh nenek-nenek moyang kami dari endatu kamu, dari endatu nenek moyang kami. Wa qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah taala menyatakan, bal qad taba'uhu fi ma huwa atam min dhalika wa a'zamu bikathir, bahkan kaum musyrikin Mekah telah mengikuti tokoh mereka Amr bin Luhai Al-Khuzai dalam hal yang lebih parah dan lebih buruk dari itu. Apa itu? Wa huwa ibadatul authani ma'allah, yaitu beribadah kepada berhala-berhala yang dibawa dari Syam oleh Amr bin Luhai selain Allah. Sebelumnya mereka tidak pernah menyembah patung. Yang dikenal dengan penyembahan patung itu adalah kaum Yahud wa Nasara Bani Israel yang ada di Syam. Tetapi setelah Amr bin Luhai Al-Khuzai membawa patung sepulangnya dari Syam dan meminta masyarakatnya untuk beribadah kepada patung tersebut, untuk bertawassul mencari syafaat kepada patung tersebut karena itu adalah patung orang saleh, maka mereka pun mengikutinya karena ia sebagai tokoh mereka. Enggak mungkin dong beliau tokoh mengajak kita kepada kejelekan, enggak usah dikaji, beliau tokoh ya, kita ikuti saja. Ghulu, taklid buta ya, membutakan hati manusia dari al-haq, dari kebenaran. Oleh karena ya, para ulama menyatakan al-haq la yu'rafu birrijal wa innama rijal yu'rafuna bilhaq, kebenaran itu tidak digantungkan dengan tokoh. Artinya kalau sudah tokoh yang berbicara, yang mengajak, pasti benar, harus kita ikuti. La, al-haqu la yu'rafu birrijal, kebenaran itu tidak diikat, tidak digantung dengan para tokoh. Walakin ar-rijala yu'rafuna bilhaq, akan tetapi para tokoh lah, para tokoh-tokoh itulah yang kita nilai dengan kebenaran. Jika dia berada di atas Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, kita katakan benar. Dan kalau dia menyelisihi petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf, maka kita tolak dan kita tinggalkan dia, walaupun dia disebut Habib, walaupun dia disebut Wali Fulan, walaupun dia disebut cucu Nabi, atau dengan sebutan-sebutan lainnya. Karena Al-Haq Ahabu Ilayna, kebenaran itu lebih kita cintai dari siapa saja. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sekali-kali kalian mengedepankan selain Allah atas Allah dan Rasulnya. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh kalian itu belum beriman dengan iman yang sesungguhnya, sehingga aku lebih kalian cintai daripada orang tua, anak dan seluruh manusia. Hadis Bukhari Muslim. Andai kata ada seorang syekh, ada seorang ustaz, seorang kiai, seorang habib, dan dia memang berilmu dan berada di atas amal soleh, bukan pelaku syirik, bukan pelaku bidah, tetapi suatu ketika dia mengeluarkan statement yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita katakan anta habibuna wal haqqu ahabbu ilaina. Engkau memang kami cintai, tetapi kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf yang engkau selisih lebih kami cintai daripada dirimu, wahai habib yang kami cintai, wahai ustaz yang kami cintai, wahai syekh yang kami cintai. Itu jika syekh, ustaz, kiai, habib tersebut memang berilmu dan beramal saleh. Apalagi jika dia pelaku syirik, da'i syirik dan da'i bid'ah, la karamatalah. Tidak perlu kita tokohkan. Karena kemuliaan dan pemuliaan itu dengan tauhid dan as-sunnah, bukan dengan syirik dan bid'ah, ormas atau gelar-gelar lainnya. Kata Syekhul Islam, innama yuqaddarur rajulu bitamassukihi bis-sunnah. Seseorang itu dimuliakan, ditokohkan sekadar berpegang teguhnya dia, keteguhannya dia mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya, ini kaedah. Kemuliaan dan pemuliaan itu dengan tauhid dan As-Sunnah, bukan dengan syirik, bidah atau apalagi ormas. Nah, qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala wa badalu ma kana Allah ba'atha bihi Ibrahim khalilahu min ad-din al-qawi wa siratal mustaqim min tauhidillah wa ibadati wahdahu la syarika lahu wa tahrimish syirk. Bahkan mereka telah mengikuti Amr bin Luhai al-Khuza'i ini tatkala dia mengubah agama yang Allah mengutus dengannya Nabi Ibrahim kekasihnya, agama yang lurus, agama yang dibangun di atas tauhid, yang mengajak manusia beribadah hanya kepada Allah, agama yang mengharamkan syirik. Datang Amr bin Luhai al-Khuza'i, dia ganti dengan syirik, ya, kemudian tetap diikuti oleh kaum syirikin karena di mata mereka dia adalah tokoh yang harus dimuliakan. Qala wa ghayyaru sya'air al-hajj wa ma'alim ad-din. Syiar haji, ibadah haji yang itu merupakan agama Nabi Ibrahim diubah-ubah oleh dia, oleh mereka, dan tetap mereka ikuti. Bi ghairi ilmin, tanpa ilmu, wala burhan, tanpa landasan yang nyata, wala dalil yang sahih wala dhaif, bahkan tanpa dalil yang sahih dan dhaif. Wa tab'u fi dhalika man kana qabla min umamil musyrikin, mereka mengikuti umat-umat yang musyrik sebelum mereka dalam perbuatan syirik dan bid'ah tersebut. Lagi-lagi alasannya nenek moyang, guru-guru kami, tokoh-tokoh kami dari dulu sudah seperti ini. Min ghairi ilmin wala burhan wala dalil yang sahih wala dhaif. Tanpa sekalipun ritual syirik dan bid'ah yang mereka ikuti tersebut, tanpa dalil, tanpa ilmu, tidak dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah, cukup hanya dengan alasan nenek moyang kami dahulu sudah seperti ini, dan mereka para ulama, mereka orang-orang yang mulia, kami ini sekedar mengikuti mereka saja. Inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini, sudah ratusan tahun seperti ini kami beribadah, kami melakukan ritual ini, dan kami adalah generasi belakangan. Kami hanya mengikuti nenek moyang kami. Inilah bantahan Abu Lahab CS kepada Nabi SAW ketika Nabi SAW mengajak mereka untuk mentauhidkan Allah, meninggalkan seluruh bentuk ritual syirik, mengajak mereka mengikuti beribadah, mengikuti bimbingan agama bukan dengan adat istiadat yang telah mereka wariskan dari nenek moyang mereka. Maka mereka menjawab, inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharih muqtadun. Kami mendapati nenek moyang kami sudah seperti ini, sudah ratusan tahun seperti ini. Datang kamu anak baru kemarin, sorry, wayana mohoci ko'alam, huruf hijaiyah saja kamu mungkin belum lancar, baru kemarin sorry bilang ini haram, ini enggak boleh. Dan mereka enggak mau tahu ada dalil ataukah tidak. Ya. Oleh karenanya sebagian para ulama menyatakan, "Law anna sama' tumtiru adillatan lattakhadha ahlul bid'ah midhallatan." Andai kata langit itu menurunkan hujan dalil, ya, dalil diturunkan dari langit, maka ahlul bid'ah akan mengambil payung. Akan pakai payung biar enggak kena tu dalil yang turun dari langit. Subhanallah. Sebagian bidah memang benar-benar mereka tahu bukan seperti itu petunjuk Nabi, dan mereka tahu dengan ritual bidah tersebut telah meninggalkan petunjuk Nabi, tapi tetap enggak mau terima. Ketika disampaikan petunjuk Nabi, tetap difonis orang lain pemecah belah umat, ya. Ekstrim dalam dakwah dan seterusnya. Sebagai contoh kecil yang nyata, setiap sholat kita menyaksikannya, konteks zikir setelah sholat lima waktu. Ya, tidak mungkin ya seorang yang sudah bertitel S1, S2, S3, LC, apalagi sudah profesor jalur agama, enggak tahu konteks zikir yang Nabi ajarkan setelah sholat lima waktu. Seluruh kitab hadis menyebutkannya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Al-Ummahat Sittah, seluruh kitab-kitab fikih juga menyebutkannya. Yeah. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah, 3 kali setelah salam, Allahumma anta salam wa minka salam, tabarakal jalali wal ikram, dan seterusnya. Tetapi tetap aja yang tamatan Timur Tengah sebagiannya, ya, bahkan dikatakan ahli hadis, tetap saja mempraktekkan yang lainnya, justru ya merongrong ya dakwah sunnah yang menerangkan kepada umat ibadah, zikir atau yang lain yang sesuai dengan sunnah Nabi, dan mengajak mereka untuk meninggalkan metode-metode atau ibadah-ibadah yang menyelisih sunnah Nabi, kemudian dilakopi sebagai Wahabi. Ya, subhanallah. Ya, hawa nafsu jemaah. Qala, kemudian kata Syekh, wa qad ittakhadhatil arabu ma'al ka'bati tawaqita tu'azzimuha ka ta'zimil ka'bah. Mereka telah mengangkat berhala-berhala, patung-patung, tagut-tagut di samping bersama Ka'bah yang mereka agungkan seperti Ka'bah. Dan mereka angkat juru kunci ya untuk patung-patung yang mereka ibadahi selain Allah tersebut, mereka menyembelih untuknya, mereka tawaf sekitarnya. Ya, wa ma hadza kullihi ya'rifuna fadl al-Ka'bah, sekalipun mereka berkeyakinan Ka'bah adalah yang paling mulia. Contohnya Uzza, berhala yang ibadahi, yang dikeramatkan, diagungkan oleh bangsa Quraisy. Hubal, ya, demikian juga Hubal. Wa kanat Lat, demikian juga Lat, ya, yang dimiliki oleh kabilah Thaqif. Demikian juga patung Manah yang diagungkan, yang diibadahi selain Allah oleh bangsa Aus dan Khazraj sebelum mereka masuk Islam. Demikian juga Dzul Khulasah yang diagungkan oleh kabilah Daus Ad-Dawsi, yes. Qabilah hanya Abu Hurairah, ya, di Yaman, sebelum mereka masuk Islam dan mengenal Tauhid. Apa pelajaran yang dapat kita petik dari uraian sirah di atas jamaah? Banyak. Di antaranya, silahkan Akhi Basrum, barakallahu fik. Naam Basrum, fadal Akhi Basrum, Allah hafadzak wa yuzawijak zawjah salihah. Di mana antum ni? Namanya terlihat, orangnya tidak terlihat. Keramat kah? Hah? Mana Akhi Basrum? Barakallahu fik. Namanya terlihat, orangnya tidak terlihat. Karomah kah? Akhi Johan, barakallahu fik. Tafadhal. Silakan. Antum sebutkan kesimpulan syarah hari ini sebelum kita akhiri majelis kita ini. Maafkan satu saja Ustaz. Baik, itu silahkan. Sebarang kita mentokohkan seseorang tanpa berdasarkan dengan sunnah dan Al-Quran. Yang lainnya silakan Ustaz, saya menuntut. Masya Allah ya. Ya, tidak boleh menokohkan seseorang kecuali karena kekokohan dia dalam berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah, ya, dengan pemahaman para salaf. Dan telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahihnya dalam pembahasan al-ilm bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyatakan innama su'datu bil-ilm, ketokohan itu dengan ilmu, dan ilmu yang benar adalah Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Ya, dan ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf tidak pernah membenarkan syirik, bid'ah, dan pemahaman khawarij, pemberontakan kepada penguasa yang sah. Nah, barakallahu fiik. Baik, kesimpulan yang lainnya dari pelajaran sirah hari ini adalah bahayanya taklid buta kepada tokoh tanpa mempertimbangkan seruannya itu sesuai dengan petunjuk agama ataukah tidak. Kesimpulan yang lainnya bahwa ketokohan itu, ya, bahwa kebenaran itu tidak digantungkan, tidak diikat dengan para tokoh, tetapi para tokohlah yang dinilai dengan kebenaran. Nah, baik, berikut ini ada beberapa pertanyaan. Jazakallahu khairan. Yang pertama, bagaimana tindakan makmum jika menjumpai imam pada awal permulaan salatnya duduk atau di rakaat awal berdiri, tapi di rakaat berikutnya sang imam duduk, baik salat wajib maupun salat sunnah, apakah makmum ikut duduk atau tetap berdiri? Baik, apabila imam tersebut salatnya duduk karena udzur syar'in dalam salat yang wajib, maka dalam bab ini apabila imam salat duduk, apakah makmum ikut duduk bersamanya? Ya, terjadi kesilangan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ulama menyatakan apabila dia dari awal telah duduk, maka hendaknya makmum ikut duduk bersamanya. Ya. Mereka berdalil dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallal imamu julusan fasallu julusan ajma'in." Apabila imam duduk dalam keadaan berdiri, maka hendaknya semua kalian duduk dalam keadaan berdiri. Pendapat sebagian ulama yang lainnya menyatakan apabila imam tadinya salat dalam keadaan berdiri, kemudian dia tiba-tiba duduk, ya, karena enggak sanggup lagi, maka para makmum di belakang salat dalam keadaan berdiri mengikuti awal salatnya. Mereka berdalil kisah Nabi SAW ketika salat. Sebelumnya Abu Bakar yang menjadi imam, kemudian datang Nabi SAW, kemudian Nabi SAW salat dalam keadaan duduk, tetapi para makmum di belakangnya ada yang salat mengikuti salat Abu Bakar sebelumnya yang dalam keadaan berdiri. Pendapat yang ketiga menyatakan boleh dia berdiri dan boleh dia duduk, dan tentunya yang afdal adalah dia mengikuti kondisi atau salat imamnya, karena keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallal imamu julusan fasallu julusan ajma'in." Apabila imam itu salat dalam keadaan duduk, maka hendaknya kalian salat dalam keadaan duduk semuanya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Baik, pertanyaannya, apakah ada batasan tinggi minimal sutrah salat? Disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan mithlu mu'akhkharatir rahl. Minimal tingginya itu seperti pelana di atas kuda atau onta. Pelana itu tempat untuk bersender, ya. Bersandar atau bersender? Bersandar, ya. Ya. Kurang lebih satu jengkal, kata para ulama. Jelas? Dan jarak antara orang yang sholat dengan sujud sutrah, Imam Nawawi menyatakan thalathatu adru', tiga hasta ketika dia berdiri. Dan ketika dia sujud, antara kepala dia dengan sutrah tersebut mamarrusyah, dapat dilewati oleh seekor kambing. Naam, barakallahu fik. Diperkirakan seperti itu jaraknya. Wallahu a'lam bisawal ilmu indallah. Ada akhibah suruh, Ustaz tadi anda tidak dengar karena yumkin jaringan Ustaz. Nah, Masya Allah. Ya, barakallahu fi akhibah suruh. Allah yang fadak. Baik, kita cukupkan sampai di sini. ada hal lain yang ingin disampaikan, mungkin ada teman-teman yang lagi enggak sanggup nulis atau tidak bisa ngechat, mau langsung audio, boleh, silahkan. Nah, ada, jika tidak maka akan kita akhir. Silahkan, jika ada. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'aman wa min aina ant? Alhamdulillah. Alhamdulillah akhirnya pemailing untuk langsung ke kajian sama Nura Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Allah yafadhal. Akhi Dafi, ahlan wa sahlan wa marhaban. Silakan. Baik, kajian. Ustaz, menindak lanjuti pertanyaan di kajian yang di kajian sunnah, di kajian Zoom dulu itu. Naam. Kan Anda pernah nanya, ini kejadian 2 tahun yang lalu. Dan 2 tahun yang lalu. Baik. Diminta apa, istri memastikan aja. Baik. Dulu udah di chat juga sama Ustaz. Mungkin bisa apa saya ulang lagi atau gimana? Baik, boleh, silakan. Ini istri sama istri tinggal berdua aja dengan dengan adiknya. Baik. Karena bapaknya sudah meninggal duluan, kemudian saudara yang lain meninggal waktu tsunami. Baik. Kemudian dari bapaknya itu ayahnya ada anggaplah ada berapa bidang tanah, kemudian dibagi oleh walinya, dibagi untuk istri anak satu, untuk adik dia satu. Kemudian rupanya tanah itu, yang tanahnya di Aceh itu, di Sigli tepatnya, dijual adik tanpa beritahu kami, karena itu hak dia juga kan, dijual bagi apa yang sekat dia. Lalu rupanya ada abang ipar, abang sepupu anak dari abang ayah istri. Baik. Mertua saya kan, mertua saya ini punya abang anak, dia punya sudah meninggal, hanya ada anak laki-lakinya. Dia ini minta jatah warisan mengatasnamakan ayahnya. Itu gimana hukumnya Ustaz? Apakah benar? Baik. Kemudian kalau benar pun berapa persentasenya Ustaz? Baik, barakallahu fik. Jawabannya wallahu a'lam bissawab, wal ilmu indallah. Apabila yang meninggal tadi kedua-duanya, ayah dan ibu. Ibu Daya meninggal dengan adiknya. Dia berantuan kakak beradik berempat orang, tapi tinggal berdua aja yang selamat tsunami kemarin, ya. Itu istri saya dan adik. Istri head. Baik, harta yang tersisa itu milik siapa? Tinggal orang ini berdua aja, berarti istri. Betul, milik siapa? Barang yang masih hidup. Baik. Ini perlu dirinci, yang pertama siapa yang paling duluan meninggal? Karena dalam Islam bayi yang baru lahir, ya, sesaat setelah lahir meninggal, ya, kemudian meninggal ayahnya, ya, atau meninggal ayahnya, kemudian beberapa saat setelah itu dia meninggal karena baru lahir, dia udah dapat warisan. Untuk siapa? Ya, untuk ahli warisnya, ya, saudara kandungnya atau ibunya. Makanya tadi perlu dipastikan, apa tatkala ayah dan ibu meninggal kena tsunami, ya, kena tsunami, ini perlu dipastikan, ya. Ya, kemudian adik saudara-saudara lain juga meninggal, siapa yang lebih duluan meninggal? Kalau memang tidak bisa dipastikan, dan sekarang paling mudah untuk memastikannya adalah yang tersisa adalah anak laki-laki satu orang dan anak perempuan satu orang. Harta yang tersisa adalah milik orang tua, adalah milik orang tua, maka pembagiannya sangat mudah. Lizzakari mislu hadzil unsayain. Untuk anak laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian. Nah, jelas. Dan apabila ayah dan ibu mereka yang telah meninggal tersebut punya orang tua yang merupakan nenek mereka atau kakek mereka, mereka mendapatkan bagian 1/6. Ya, adapun paman mereka yang merupakan saudara kandung ayahnya, maka tidak dapat karena mahjub, terhalangi dengan adanya anak laki-laki. Jelas, anak laki-laki yang meninggal, yang tinggal ini adik ahli ipar ini perempuan juga, tinggal berdua lagi, perempuan-perempuan. Kedua-duanya perempuan? Ya, kedua-duanya perempuan. Taib. Kalau demikian, berikan ana waktu, insyaallah taala ana akan murojaah ya. Dan besok insyaallah atau hari Sabtu berarti ya. Hari Sabtu insyaallah akan kita jawab ya. Baik. Barakallahu fik. Allah yafalak. Naam. Wala ilmu indallah. Atau boleh nanti langsung Japriana ya. Baik. Insyaallah. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Kebetulan saya baru mengikuti kajian-kajian sunnah. Bagaimana cara saya istiqamah? Soalnya terkadang di pikiran saya sering berpikir tentang bentroknya pemahaman sekarang dengan dulu yang kebanyakan yang orang-orang sekitar, jazakallahu khairan. Nah, yang pertama ya akhi, barakallahu fik, doa. Ya, hendaknya kita selalu berdoa kepada Allah untuk dikokohkan hati di atas agamanya. Allahumma muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena kita sudah berada di zaman yang penuh syubhat yang mengajak kepada syirik dan bid'ah, dan syahwat yang mengajak kita kepada maksiat, zina dan yang lainnya. Doa adalah senjata jitu kita. Yang kedua adalah segera beribadah kepada Allah, segera melakukan kebaikan ya, dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangan Allah semaksimal mungkin. Jangan ditunda-tunda setiap kali ada kesempatan. Ya, apalagi kita sudah berada di zaman fitnah. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali fitana qaqta'in lailil muzlim yusbih rajulun mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbih kafira yabi'u dinahu bi'aradhin min ad-dunya. Segeralah kalian beramal di zaman yang sudah penuh dengan fitnah. Fitnah-fitnah yang fitnah-fitnah yang perumpamaannya bagaikan potongan-potongan malam yang sangat gelap. Jika seorang tidak berhati-hati, dia akan mudah jatuh ke syirik bidah atau maksiat. Yusbihu rajulun mu'mina wa yumsi kafira, di mana ada orang di pagi hari masih mukmin, di pagi sore harinya sudah kafir. Ada pula ini sore hari yang masih mukmin tetapi di pagi hari dia sudah kafir. Yabi'u dinahu bi'aradhi minad dunya, menjual agama dengan secuil perkara dunia ini. Yang ketiga, hendaknya menjaga pergaulan dengan orang-orang yang berilmu dan beramal saleh. Ya. Dan menjauhi orang-orang yang hanya mengajak kita kepada syirik bidah atau maksiat, atau ya, apabila kita bergaul dengan mereka, iman kita semakin menurun, kecintaan dan kecondongan kita terhadap dunia semakin kuat, dan amalan kita semakin berkurang. Dan tidak bergaul dengan orang-orang yang seperti ini kecuali sebatasnya, sebatas keperluan ya, urusan-urusan yang berkaitan dengan muamalah duniawiyah. Nah, yang berikutnya, agar selalu semangat menuntut ilmu agama, baik secara offline maupun secara online. Nah, karena ilmu itu akan menuntun kita ke syurga Allah. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan, ini mencakup yang offline maupun yang online, yang langsung ya, duduk di majelis ilmu agama atau mendengar kajian secara online, mendengar baca kitab ya, mendengar audio-audio ilmiah, maka Allah akan mudahkan ia jalan menuju syurga. Dan juga karena ilmu merupakan kunci segala kebaikan. Nabi SAW bersabda, mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Yang berikutnya, jika engkau adalah seorang yang berstatus jomblo atau single senior, hendaknya mencari pasangan yang saleh atau salihah. Ya, karena pasangan hidup amat memberikan ketenangan dalam kehidupan kita. Apalagi jika dia adalah istri yang salihah, atau jika engkau adalah seorang wanita, dia adalah suami yang saleh. Ya, karena Allah Jalla wa Ala menyatakan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan kalian menikah, memiliki pasangan hidup ya, yang laki-laki memiliki istri, kalau dia seorang wanita dia memiliki suami yang saleh ya, kalian akan merasakan ketenangan dalam kehidupan dunia ini. dan kalian akan merasakan keindahan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Yang demikian itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Jalla wa'ala bagi orang-orang yang mau berfikir. Semoga Allah Jalla wa'ala mengokohkan kita di atas tauhid dan as-sunnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.